CD misalnya kan. Kita anggaplah ini kayak UN ada bolongan-bolongan bocoran kan. Nah sekarang kau ikut kata kasasi. Pak saya sudah tua. Justru karena kau sudah dekat mati, cepat ke kelas. Jangan banyak alasan, ikut. Belajar. Kita mesti ngerti, bahagialah dengan kebenaran itu. Saya stop sampai di sini, saudara yang kekasih. Dan kita akan masuk dalam ruang diskusi kita di dalam seminar pengakuan iman rasuli ini. Cek, cek, cek, cek. Bulatan ini kayaknya. Yep. Siapa yang mau bertanya silakan. Kiri, kanan, angkat tangan ya. Nanti sesudah pertanyaan, diskusi baru angkat kaki ya. Terima kasih Pak. Allah Bapa pemilik langit dan bumi. Waktu Tuhan Yesus dicobai, iblis menawarkan, kau mau menyembah saya berikan semua. Seolah-olah dunia ini milik iblis itu waktu itu. Yesus gak bilang, lo gak salah, itu kan punya bapak gue. Katanya. Ya, dia jawab aja, itu aja Pak. Oh kenapa gak dia jawab gitu-gitu kan? Saudara-saudaraku, bedanya memang Yesus sama Pak Pane di situ. Kalau Tuhan Yesus Pak Pane, emangnya punya lo? Pulang air, ini bapakku nih, pembebas budawan. Kalau orang Batak begitu ya. No, itu yang menarik. Iblis suruh sembah dia, dia tempatkan dirinya. Humble-nya setengah mati. Hei setan, pergi kau. Hanya kepada Allah saja wajib kau menyembah. Apa? Karena Allah yang punya itu bukan kau. Itunya bahasa itu. Tapi konteksnya dia disuruh menyembah setan. Dia gak mau. Pertanyaannya menarik. Setan bisa gak kasih itu kalau Yesus mau? Hah? Bisa, makanya ada gunung kawi bikin kaya. Loh, jujur saudaraku. Gak usah kalian heran, bersetan-setan itu bisa kaya kok. Memang iya. Santet babi ngepet. Lu kepepet, banyak lah pokoknya. Itu bisa bikin orang macam-macam. Kaya, yes. Nah karena itu di dalam pergumulan-pergumulan seperti ini itu menariknya ajaran Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, yang terakhir, Yesus itu enggak apa namanya, jadi menunjukkan hal yang, wah, show force begitu ya, ini aku jago. Iblis bilang, kalau kau anak Allah, kau kan lapar deh, buatlah batu ini jadi, dia jawab apa? Manusia hidup bukan hanya dari roti, dari firman yang keluar dari mulut. Bisa enggak Yesus bikin batu jadi roti? Oh, 5 roti 2 ikan besok dibikin. Kenapa gak jawab begitu? Lagi-lagi, karena dia bukan orang Batak. Jadi rendah hati dia. Kita ini memang. Kita takwa. Nah gampang nih. Jadi waktu dia mengajarkan kepada kita, dia gak pakai power itu sembarangan. Beda dengan pendeta sekarang. Ayo saudara mau apa? Yang miskin, sebelah, supaya kaya. Supaya dapat kuasa, sebelah kiri, kanan untuk kaya. Itu kejahatan bagi saya. Hiduplah takut akan Tuhan. Jalani hari-hari. Yesus bikin batu jadi roti bisa? Bisa. Dia tidak katakan itu. Dan dia tidak buat itu. Dicobai, dia tidak show force. Aku bisa. No. Tapi justru itu yang susah ya. Ketika harus mengalah pada orang yang lebih lemah. Yang lebih di bawah kita. Tapi kita tahan diri. Aduh, sakit loh itu. Sakit. Ya jujur saja. Bayangkan secara sederhana lah. Anakmu sudah salah tapi kau mesti tahan diri. Kurang ajar lagi nih anak karena kau rendah apa, rendah hati, tahan diri. Makin kurang ajar deh. Kira-kira saudara bagaimana? Ku jamin tinggal tunggu waktu itu. 1 detik atau 1 menit ngamuk lah ini. Udah, wah. Kita kalau nonton film ngamuk lah ini bapaknya ini, ngamuk lah. Waduh mulai lihat apa yang dekat ya, batu apa. Pasti lewat lah ini, terbang lah ini semua. Pasti kita bisa baca. Yesus enggak. Thanks God. Luar biasa ya. Nah itu sebab Yesus ketika dia mati di atas kayu salib, ingat. Yesus bisa memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2. Menyembuhkan banyak orang sakit kan. Kalau dokter paling hebat. Udah gak tahu lagi apa semua bidang sama dia lah. Kira-kira kalau tipe kayak Yesus zaman sekarang ini kaya apa miskin? Bukan kaya. Amat, sangat, luar biasa, kaya, raya. Oke. Tapi Yesus waktu mati di kayu salib, apa yang dikatakannya kepada Maria? Ingat waktu di kayu salib, apa yang dibilangnya kepada Maria? Ibu ini ditunjuknya si Yohanes. Yohanes, nah ini ibumu, supaya Yohanes ngurus ibunya. Gak pernah Yesus bilangnya, ibu, selama hidupku kau sudah mengabdi. Kau betul hamba Tuhan yang baik. Kau diberkati Tuhan, pulanglah buka rumahmu. Sertifikat tanah di Galilea, laci bawah. Laci atas ibu, itu deposito di Bank of Galilea. Berbahagialah kau ibu, supaya dunia tahu kau adalah ibuku. Enggak, saudaraku. Maria dipelihara oleh Yohanes. Tampaknya ekonomi Yohanes memang cukup baik, kan? Lu mana yang lain? Yusuf sudah meninggal. Kelihatan sekali karena tidak dicatat dalam kehadiran itu. Saudara-saudara Yesus juga tampaknya juga agak kesulitan secara ekonomi. Hebat ya? Bacalah baik-baik dan jangan hianati itu. Sesudah itu para rasul pelayanan. Paulus bisa dekat dengan para gubernur. Kaisar hebat luar biasa. Tapi dia tidak pernah berhenti. Dia maju terus dan melayani. Oke? Okay? Puji Tuhan. Tuhan Yesus bukan orang. Oke. Okay. Papanya yang ngomong bukan aku. Belakang tadi siapa, silakan. Ya, terima kasih Pak. Bangsa Yahudi, Kristen dan Islam itu mengakui sesembahannya sebagai pribadi yang disebut dengan Allah. Hmm. Allah yang mana? Ketiga-tiganya mengakui bahwa Allahnya adalah Allah Abraham, yeah. Ishak dan Yakub. Selanjutnya, kalau kita melihat kitabnya masing-masing, ternyata kita temukan perbedaan dalam kealahan tadi. Pertanyaan saya, Pak, apakah sesungguhnya sebenarnya ketiga agama tersebut memang menyembah sesembahan itu Allah yang sama, betul-betul sama? Oke. Okay. Nah, doktrin maupun pengajaran mengenai Allah itu masing-masing ketiga agama tadi diketahui oleh pemeluknya melalui masing-masing kitabnya. Dan kitab ini diakui ketiganya juga berasal dari Allah. Namun ada perbedaan yang kalau bagi kita umat Kristen tentu sangat bertolak belakang. Nah, bagaimana itu pertanyaan yang kedua, Pak. Bagaimana hubungan antara Allah tadi, kemudian kitabnya, dan yang terakhir pertanyaan saya, karena kita menyembah Allah tentu tujuan kita adalah keselamatan. Allah yang sama atau beda tadi, bagaimana dengan keselamatan yang akan kita capai itu, Pak? Oke. Okay. Yang pertama, Allahnya sama. Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub ya sama. Cuma satu, gak ada Allah dua lagi. Oke? Okay? Sama, sama. Lalu kenapa kemudian beda, Pak? Pelan-pelan. Alkitabnya beda. Sama, siapa bilang Alkitab kita, PL kita dengan PL Israel beda? Sama. PL kita sama. Yang beda apanya? Tambahan ajaran rabinya. Ya. Jadi ada ajaran rabi-rabi yang lisan, itu dituliskan terus turun-temurun untuk diajarkan. Jadi kalau PL-nya sama, cuma kalau kita digabung namanya perjanjian lama, lalu disusun, susunannya agak beda. Kalau dia Tanak, Taurat, Nebiim, Ketubim, tiga kitab dibikin. Taurat itu Pentatuk, kitabnya Musa. Nebiim kitab nabi-nabi, kita sebutnya nabi kecil, nabi besar. Ya, kalau Ketubim itu kitab puisi, syair, sejarah ya, seperti Esther, Ayub, Mazmur dan seterusnya. Nah, pembukuan kan gak ada pusing lah. Ya. Karena kanon PL yang kita terima pun kanon sejak era PL bagaimana itu diterima oleh gereja pada waktu itu. Jadi PL kita dan PL orang Yahudi sama? Sama. Tetapi tafsirnya beda. Harus hati-hati ini. Gak usah jauh-jauh ke orang sana ya. Ke agama lain itu. Orang Kristen pun ada yang disebut Kristen yang ortodoks dalam pengertian Injili yang memegang prinsip original itu, tapi ada juga Kristen liberal. Kristen liberal itu percaya Alkitab yang sama seperti kita ini, sama semuanya, tapi dia gak percaya Yesus itu Tuhan. Yesus itu manusia biasa, seorang guru yang hebat, tapi bukan Tuhan. Schleiermacher misalnya, seorang pendeta gereja Protestan di Jerman, dia bilang ketika Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, Tidak satu orang pun sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, Yesus memang adalah jalan satu-satunya yang sudah sampai pada Bapa. Dan kalau kau mau sampai, tirulah Yesus. Jadilah dia model, begitulah kau hidup, nyampe lah kau ke surga. Kalau enggak begitu, enggak nyampe-nyampe kau. Padahal kita percaya, bagaimana kita mau bisa seperti si Yesus? Enggak akan sampai mati juga, enggak akan. Karena Yesus di dalam kitanya, kita dimampukan oleh dia. Without dia mah habis kita. Sama-sama Kristen, sama-sama PLBB-nya, sama-sama kitabnya. Beda tafsirnya. Dan itulah yang kemudian terjadi. Saudara kita Muslim misalnya, ya, mereka menerima kitab Musa, Zabur termasuk Injil. Kan begitu? Ada itu. Ya. Tetapi kalau kemudian 600 tahun sesudah kekristenan, lalu tahun 800, 200 tahun kemudian dibukukan, keluarlah yang sekarang produknya. Banyak persamaannya, bukan hanya perbedaannya. Ya, yang disebut Siratul Mustaqim itu, Kristus itu sebagai jalan itu kan. Bahwa Isa bin Maryam itu adalah hakim dunia dan akhirat. Ada semua ayatnya itu. Tapi masalahnya lagi-lagi, jangankan bilang agama lain ya. Di Kristen saja pun denominasi sudah terkotak-kotak kita ini. Nah, problem kita adalah tafsir. Tadi kan saya bilang tuh kan, Yesus. Semua kita percaya Yesus. Tapi Yesus yang mana yang kau percaya ini? Apa menurutmu Yesus? Nangkap ya? Karena waktu zaman Yesus pun dia tanya, kata orang siapa aku? Ada yang bilang kau adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit. Ada yang bilang kau Elia, ada yang bilang kau Yeremia. Ada yang bilang kau salah satu dari nabi. Itu Israel yang kecil itu. Sudah geger rupanya. Ya, tanah Yudea itu hanya dengar Yesus ini. Udah 4 kutub itu. Terus menurut kalian siapa aku? Lalu si Petrus bilang, kau lah Mesias. Anak Allah. Lain lagi. Nangkap ya? Nah, jadi pertama Allah sama? Sama. Yang kedua, Alkitabnya sama kalau tidak diperkosa. Tafsirnya jadi sangat berbeda. Dan yang ketiga, kalau selamat apa enggak selamat? Gampang. Siapa yang percaya pada Yesus, ya dia yang selamat. Bagaimana orang Israel kalau enggak terima Yesus? Yesus sendiri ngomong, Yohanes 8. Maka Alkitab itu jelas loh ya. Orang Israel bilang, Bapa kami adalah Allah. Bapa kami Abraham. Yesus bilang, diam kau. Setan bapakmu. Ngamuk orang-orang Yahudi kan. Dibilang bapaknya setan. Ngamuk dia. Setan bapakmu. Kalau bapakmu Abraham, pasti kau dengarkan apa yang ku katakan. Dan kau akan senang. Karena bapakmu menunggu-nunggu aku. Kurang ajar sekali kau bicara. Iya, kata Yesus. Aku ada sebelum Abraham ada. Ngamuk lagi dia. Kurang ajar. Berapa umurmu? Larilah mereka ke umur. Enggak salah sih. Mereka lupa Kristus pra-eksistensi. Siapa dia? Allah yang hidup. Yohanes 1 berkata, pada mulanya apa firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah, segala sesuatu dijadikan oleh sang firman itu. Tanpa dia enggak ada yang jadi, termasuk si Abraham itu. Marah orang Yahudi. Nah, jadi pengenalan itu menjadi berbedanya di situ ya. Nah, oleh karena itu, Alkitab yang sama dipegang Saduki, Alkitab yang sama dipegang si Farisi, dua-duanya kelahi nih. Si Saduki gak percaya kebangkitan, si Farisi percaya kebangkitan. Itulah. Gak usah jauh-jauh, Alkitab yang sama kita pakai. Satunya pendeta kalian kan. Tapi kalian pun berani-beraninya berbeda dengan aku kan. Seringkali kalian bilang aku salah. Sampai gak tahu lagi aku salah apa kau yang salah. Nangkap maksud saya ya. Toh kita saja pun tergelincir di ruang yang sama. Bayangkanlah itu. Karena itulah perlunya penaklukan diri kita kepada Alkitab itu. Ayo semua kembali ke Alkitab. Boleh kau ngomong apa saja. Ayo kita uji dengan Al. Itu yang menarik ya. Nah jadi di dalam bagian seperti ini keselamatan tidak ada kecuali Kristus. Dan PL itu berbicara semua tentang siapa? Yesus. Mulai dari kita pertama. Musa. Musa bernubuat tentang Yesus apa? Ada dua aspek. Di dalam Kejadian dia bilang apa? Keturunan perempuan ini dan keturunan ular ini akan terus-menerus bermusuh-musuhan. Dan pada waktunya keturunan ular mematok tumit keturunan perempuan. Tapi keturunan perempuan meremukkan kepala ular itu. Apa itu? Penyalipan Yesus. Siapa keturunan perempuan itu? Yesus. Kenapa itu? Bisa kau tahu dari mana itu? Yesus datang dari Adam Hawa, turun ke Habel. Tapi Habel dibunuh, Tuhan beri Set. Dari Set ke Nuh. Nuh masuk Abraham. Abraham kemudian Ishak. Ishak ada Yakub, Esau. Tapi Tuhan tidak mau yang sulung, mau yang bungsu. Ambil Yakub, dari Yakub ada 12 suku, dipilihnya Yehuda, dari Yehuda garis terus, ada si Daud, dan dari si Daud terus turun. Sampailah ke Yesus Kristus. Baru ke bawah banget ada Big Man Sirait. Jauh banget tuh. Karena orang Batak itu katanya aslinya dari Israel. Suku terhilang katanya. Nah jadi kalau kita ngeliat-ngeliat saudara, begitu luar biasanya. The historical ya, you gak bisa bantah. Kenapa saya suka baca Alkitab dan kemudian makin menyukai sejarah, khususnya biblical ya. Karena bagaimana mulut orang mau membantah ketepatan sejarah itu. Lalu Yesaya udah ngomong, akan lahir dari perempuan muda yang belum menikah. Lahir dari perawan Maria. Bagaimana bisa tuh? Kotanya di mana? Si Mika bilang di Bethlehem. Maria melahirkan di mana? Di Bethlehem. Kenapa si Maria ke Bethlehem? Karena ada Kaisar Augustus bikin sensus. Tidak didesain ceritanya, malaikat ngomong langsung suruh. Enggak, dibikin sangat tidak mungkin. Sampai kaget lah. Si Maria harus sensus. Dan karena sensus dia tidak siap. Mendadak prepare darurat, berangkat. Tapi sudah, waktunya sudah dekat. Ya, jalan berat itu, nunggang keledai. Ya, kontraksi lah di situ. Sampai Bethlehem langsung melahirkan. Enggak ada tempat, pas banget bagaimananya. Bethlehem kota kecil, sekali-kali kau bukan yang terkecil. Sensus itu enggak tiap kali ada. Yang ketiga, ya, Yesus harus ke Mesir. Kenapa Yesus ke Mesir? Memang itu setting PL. Tapi gimana peristiwanya? Si Majus datang dari Persia, ya kan? Ditunjukkan bintang. Entah bagaimana bintang ini iseng. Berhenti di Yerusalem. Bingunglah si Majus. Ditanyanya di Yerusalem. Di mana anak raja yang lahir itu? Ahli Taurat yang nunjukin. Di Bethlehem katanya. Ini nanti Natal kita temain. Imam itu menunjukkan. Akhirnya Majus yang kafir itu pergi ke Bethlehem. Oke? Sampailah di Bethlehem, bintang itu berhenti di atas satu rumah. Kenapa bintang itu gak langsung? Bisa gak langsung ke Bethlehem? Gak usah lewatin istana Herodes. Bisa. Tapi gara-gara lewat istana Herodes, Herodes bilang mau menyembah. Padahal bohong dia kan. Gak jadi nyembah, malah mau membunuh. Dengan itulah Maria Yusuf harus ke Mesir. Lalu kembali lagi. Dari Mesir anakku kupanggil. Saudaraku, kalian boleh belajar itu. Waduh. Bagi saya, itu mutiara yang Tuhan anugerahkan ketika saya dalami. Lihat, oh God, oh God. Waduh, luar biasa banget. Maka saya bilang kalau di mapping ya. Ay, indahnya. Thanks God ya. Nah jadi ingat pertama, secara panggilan ala Abraham, ala Ishak, Yakub sama. Yes. Kita gak bisa bantah itu. Jangan bilang ala orang Islam beda. Karena dia percaya ala Abraham. Tapi kenapa kelakuannya beda Pak? Jangan jauh-jauh lah. Kita juga kelakuannya beda ya. Sama Tuhan Yesus gak mirip-mirip juga kita kan. Yang kedua orang Yahudi kenapa begini-begini? Ya sama. Orang Yahudi juga gak terima Yesus. Malah disalibkan. Padahal mestinya secara teori kan. Mereka yang lebih dekat dan lebih pertama dan utama. Jadi tiga agamnya Samawi itu. Islam apa? Yahudi, Kristen, Islam. Ya, sehingga sebetulnya posisi kita itu hebat. Yang awal Yahudi, kita di tengah nih, sini Islam. Dua-dua ngejepit kita nih. Pernah sadar? Saudara pikir saudara disambut sama orang Yahudi, diketawain. Tapi dia senang kita ke Israel. Buang-buang lawang kalian itu kan kira-kira. Itu semua dolar mi katanya kan? Bahasa orang Israel kan bahasanya bahasa Batak ya. Jadi mereka senang, tapi mereka percaya Yesus. Enggak. Kristennya dikit sekali. Lebih besar Islam daripada Kristen di Israel. Islam itu hampir 15%. Ya, jadi satu waktu nanti apa berangkat juga pergi bareng-bareng, lihat, belajar gitu. Wah itu menarik setengah mati. Luar biasa ya. Jadi saya pikir ini jadi pembelajaran penting. Jadi sama. Tetapi sorry ya, memang dalam hakikat hidup beda. Tapi kalau kalian bilang, apalagi orang Kristen sekarang, pendeta-pendeta, tidak bisa Pak, buktinya mereka teroris begini-begini. Jangan lupa kau. Protestan teroris pun banyak. Yang gila teman di Amerika itu tembak orang Sikh itu. Kristen itu. Ke gereja itu. Nama baptisnya Yohanes. Pendeta di mana itu? Apa kota apa kemarin yang bilang bakar Quran? Halo? Texas ya? Memang betul-betul pendeta itu Texas cowboy banget. Itu. Bakar Quran. Apa yang gak gendeng gini? Tapi sorry. Irlandia Utara itu pun sekarang saja sudah mulai mendingin. Katolik Protestan tembak-tembakan terus. Bunuh-bunuhan. Jadi jangan pikir Kristen gak ada teroris. Teroris, tapi itu orang bukan Kristen. Makanya jangan heran juga. Orang gak terlalu tertarik dengan kekristenan. Kelakuan orang Kristen yang busuk pun banyak kok. Ya, baru kemarin kita ngobrol-ngobrol. Ya, di hari Jumat itu ada KDRT kan. Ternyata yang dilakukan di keluarga Kristen besar persentasenya. Pergi lagi kalian ke penjara. Kaget kalian kalau ibadah penuh. Pertanda orang Kristen di penjara kan gitu aja. Tau, Aku mimpi Natal kaget juga. Banyak kali orang ini. Memang banyak kita di sini, Pak. Bangga pula lagi. Alhamdulillah. Maksudku banyak kali aku sedih. Dia bangga. Memang banyak kita, Pak. Kata, baru mati. Cilaka ini. Terus ngomonglah haleluya, baca Injil. Aku pun jadi bingung semua tuh. Mentalnya mereka tuh luar biasa. Memang orang Kristen hebat ya. Kagak tahu malu ya. Badak banget. Buat saya mestinya ya. Kalau bercerita kan kita tahu, bisa bangga. Wah, kita doa terus, Pak, ada satu, dua, dapet. Bukan itu persoalannya, kenapa kau di situ? Sejauh mana kau sadar kau sudah salah. Yang terakhir, masih ada lagi, silakan. Sebelah kiri, sebelah kanan. Oh ya, sebelah kiri. Kanan ada yang mau nanya? Oke, satu ya, oke. Kiri satu, kanan satu. Terima kasih, Pak. Saya pernah membaca buku Amran Amri. Saya kira mungkin Bapak juga pernah melihatnya. Pendekatannya terhadap Trinitas, minggu lalu Bapak mencoba pemahaman seperti itu, kalau saya enggak salah tangkap, itu sepertinya salah. Tetapi di dalam penulisan yang beberapa jilid itu ada banyak orang yang menjadi memahami kalau saya lihat, walaupun mungkin pendekatan secara alkitabiahnya itu salah. Kalau menurut pemahaman yang saya dengar kemarin dari Bapak. Nah, ini sebenarnya bagaimana pemahaman ini? Jujur saya belum jelas sekali tentang yang ditunjukkan itu. Satu, itu yang kedua, Pak. Kebetulan saya coba untuk memperhatikan kejadian 4 itu Kain dan Habil. Di situ ini agak beda dengan apa yang Bapak katakan sekarang. Saya hanya bertanya karena saya tidak mendapatkan referensinya. Kain itu juga mempersembahkan. Habil hanya di dalam referensi yang lain dikatakan bahwa persembahan dia baik dan lemak dan beriman di dalam referensi di dalam Yohanes apa Ibrani itu. Nah, Kain tidak ada. Itu mengapa Tuhan tidak menerima sementara hanya dikatakan sebagian dari dia punya persembahan. Okay. Terima kasih. Yang pertama, kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan kalau Pak Amran Amri memang Sabelius. Ya, jadi doktrin Tritunggalnya memang sangat Sabelius. Lalu dia menggambarkan selalulah di rumah apa namanya? Bapak di mobil sopir sampai kantor direktur, ya. Secara logik enak sekali dibacanya. Tapi Alkitab bukan itu. Mudah diterima, Pak. Maafkan saya. Alkitab bukan bagaimana kalian mudah terima. Karena bagaimanapun ku jelaskan, enggak akan kalian percaya kalau bukan anugerah Roh Kudus. Dan hedapnya, Roh Kudus itu pun bisa kerja dengan kesalahan. Ada orang pergi ke nightclub. Sadar dia salah. Karena dia dengar ada orang cerita, aduh begini hidupku. Aduh dia kaget. Aduh aku dosa banget ini. Udah sering kali aku ke nightclub, kurang ajar. Ku hianati istriku. Pulang dia nangis bertobat. Tapi tolong jangan bilang, mari rame-rame ke nightclub, takutku gak pulang-pulang. Nangkap maksud saya ya. Peristiwa pertobatan tiap orang beda. Nah, jadi kita gak bisa mengeneralisasi itu. Tetapi ketika itu bicara ajaran, memang. Ya, Amran Amri adalah seorang muslim yang kemudian terima Yesus. Dan di Indonesia boleh dibilang pengajaran Tritunggal itu memang amat sangat dihindari oleh gereja. Gereja pengecut menurut saya. Mestinya berani berdiskusi soal itu. Jelaskan sejelas-jelasnya. Tapi penjelasan paling jelas, pasti saudara gak jelas. Ingat ya, itulah penjelasan paling jelas. Pak saya gak jelas, berarti udah jelas. Kira-kira itu, mau bilang apa? Mau bagaimana kau menggambarkan Allah itu? Mana mungkin bisa penuh? Karena itu diperlukan percaya. Bagaimana bisa percaya? Iman membuat kita melihat dari apa yang tidak terlihat. Itu yang minggu lalu kan? Nah, jadi di dalam bagian seperti ini memang ada godaan-godaan besar terhadap pemahaman doktrin Tritunggal. Ada yang menggambarkan seperti matahari kan, ada bendanya, ada sinarnya, ada cahayanya, ada yang gambarkan mangga, ada kulit mangga, ada daging mangga, ada biji mangga, tiga tapi satu. Beda, kulit bukan biji, biji bukan daging. Itu hati-hati. Ya. Nah, jadi tidak ada peran pengganti sehingga Allah seperti main sandiwara. Nah, makanya orang ngeledek kalau teliti. Berarti waktu Bapak itu di rumah, kemudian ke mobil jadi apa? Ada gak dia di rumah? Halo? Ah, rumahnya kosong. Kantor juga masih kosong. Sampai kantor jadi direk, ada dia di kantor. Di mobil? Di rumah? Nah itulah kemudian orang Kristen. Allah Bapa itu waktu PL. PB, Allah Anak. Sekarang Allah Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak di mana? Pensiun. Kan udah ganti baju. Kan gawat ya. Ini logika-logika yang kalau dilogikan makin gak logik. Tapi memang masalahnya, intinya, hakikatnya. Dia Allah yang beyond, bagaimana mau ditangkap? Saya punya penjelasan yang sangat jelas. Artinya, mau bantah silakan. Tangkap maksudnya. Tapi saya pun percaya amat sangat sadar. Gak akan orang bisa dengan segera ngerti. Memang perlu pemahaman. Yang repotnya, kita berdiskusi sama orang, orang ini belum tahu siapa Yesus, belum tahu apa itu Roh Kudus, udah Tritunggal. Ini yang memang repot. Maka kita mesti mulai dulu lah dari Yesusnya siapa, kan gitu ya. Pribadinya ini kita tahu dulu, baru kita ngobrol Allah Tritunggal itu apa gitu. Nah, yang terakhir misalnya saya katakan kemarin kan, saya gak tahu di sini apa di PP ya. Kenapa kemudian orang salah paham misalnya Islam dengan Kristen? Gak salah ketika orang Islam bilang orang-orang itu salah, bilang Allah itu beranak. Betul itu. Tapi ini adalah kelompok Kristen Nestorian yang kemudian lari karena sudah dianggap sesat oleh gereja, lari dia. Masuk ke Jazirah Arab sana. Di Jazirah Arab mereka bertumbuh, berkembang. Lalu Kristen ini pernah bertemu dengan Islam. Maka Islam waktu dengar ajaran Kristen begini, ini salah ini. Gak benar Allah itu beranak. Memang betul Allah gak beranak. Bagi Nestorian, Allah Bapa dengan kuasanya kawin dalam tanda petik terhadap Maria. Maria punya anak namanya Yesus. Ya salah lah. Cuma itu Nestorian. Bukan gereja reformasi. Kesalahannya di situ. Kita kan juga gak setuju dengan Nestorian. Beda. Tapi itu kan Kristen. Makanya di Quran juga dikatakan. Kau mesti bisa beda-beda. Jadi lihat juga baik kau pada orang Nasrani itu. Rukunlah kalian. Ya, kenapa Nasrani baik? Kenapa ini? Memang sebetulnya kalau ngelihat sang Nabi bisa mendeteksi. Nestorian ini beda sama ini. Tapi ini kemudian dipukul rata, diambil ayat ini. Sama aja orang Kristen kan. Main comot ayat, pukul rata semuanya. Jadi susah kita. Di sana pun begitu, di sini pun begitu. Sama lah rusaknya. Nah inilah kita rekonstruksi. Ya. Nah, yang kemudian soal si Kain. Soal Kain sebetulnya tidak perlu pusing membacanya. Sangat sederhana. Ibrani menafsirkannya memang karena Kain memberikan persembahan apa? Korban bakaran yang Tuhan suka. Kan gitu kan. Tapi ada yang kita lupa sebetulnya, karena di Alkitab itu jelas dikatakan, persembahan Kain tidak diterima Tuhan, Kain apa? Marah. Lalu dia bunuh siapa? Artinya apa? Hati Kain memang gak pernah beres. Gampang sekali membaca itu. Mestinya kalau hatinya beres, Tuhan ampuni aku, apa yang salah dengan persembahanku? Sehingga tidak kau terima. Jadi jangan bilang juga kalau sayur-sayuran Tuhan gak mau. Kasihan petani nanti. Rumah potong hewan lah yang bahagia. Di sinilah Tuhan bersemayan. Bukan di ladang. Ya enggak begitu atuh. Makanya kalau hari Pentakosta itu kan hari panen kan. Sayur mayurnya dibawa. Dikorbankan syukur. Mana apa selasih ya. Apa ini korbanmu, ini apa yang kau punya. Kan menarik itu ya. Nah jadi kalau dipikirkan itu sangat clear sekali. Kekacauan, kesalahan terjadi adalah sikap Kain memang hatinya tidak baik. Maka Alkitab itu dengan konsisten selalu bilang Tuhan tidak melihat apa? Halo? Rupa. Tapi lalu di PB Paulus bilang apa? Berilah berdasar apa yang padamu, ada padamu. Dengan kerelaan hati, bukan paksaan. Persembahan kalian pun gak akan diterima Tuhan kalau kalian tidak rela hati. Jadi saya gak akan bilang beri 10 perpuluhanmu, Tuhan akan kembalikan 2 kali lipat, 10 kali lipat. Penipu aku. Kau kasih 100 juta pun belum tentu Tuhan suka. Nek itu. Kalaupun habis itu, akunya yang habiskan itu. Bukan Tuhan itu. Karena kami pendeta, kami gereja. Uang masuk kami kelola. Bohong saya. Tapi kalau hatimu sungguh, hatimu bersih, Tuhan perhatikan kamu. Maka Tuhan selalu bilang, orang yang berbagi tidak kekurangan. Yang mengumpulkan, gak juga kelebihan. Kenapa yang mengumpulkan itu? Pelit dia. Semua mau untuk dirinya. Kenapa yang berbagi itu? Murah hati dia. Tapi gak habis-habis juga tuh. Ada aja berkat Tuhan pada hidupnya. Yes. Hanya saja kalau kau baik, hati-hatilah. Jangan sembarang juga. Jangan beri mutiara kepada, beri kepada siapa? Istri. Ya jangan lupa. Istri saya sudah dapat mutiara ya. Saya udah kasih dia banyak satu buku ya, kata-kata mutiara. Sebelah kanan terakhir. Ya gak bisa beli kan, kita kasih kata-kata lah kan, indah juga. Dan dia bahagia sekali kok. Apalagi kalau bilang aku cinta padamu. Ih, jarang kali Batak begini kata. Siang Pak. Ya. Ya, orang Batak tapi mau berhati seperti Yesus. Apa orang Batak apa? Tapi mau berhati seperti Yesus. Tadi kan Yesus. Kau jangan begitu, emang kau pikir orang Batak kejam semua. Aku bercanda dari tadi, jangan macam-macam kau. Juga bercanda Pak. Oh iya. Nah, gimana? Jadi yang mau saya tanya, kalau misalnya udah kaya, ataupun pengen kaya, gimana? Ya biar bisa sinkron dengan sifat Yesus ataupun bisa menyenangkan dan juga bisa apa ya sesuai dengan apa yang Tuhan mau buat hidup dalam orang-orang. Oke. Saya senang dengan pertanyaanmu karena kalau udah begini saya merasa ada gunanya sikap hidup saya. Ya. Saya kadang-kadang jujur suka bergumul apalagi kalau lagi ada kepentingan uang apa, aduh gue salah nih. Ya kenapa kita bikin Mika, bikin Pama. Habis energi saya, waktu uang semua keluar. Kita ngumpulin uang, uangnya dipakai untuk pelayanan, 350 juta tiap bulan untuk Mika kita butuhkan, kurang lebih 60 juta untuk Pama, 410 juta, kurang lebih tiap bulan. Bulan loh. Bayangkan kalau itu separohnya masuk ke kantongku ya. Kalau aku cuma khotbah keliling saja, gak usah ambil itulah, aku lepas saja itu, lalu aku jadi pendeta PKK. Pendeta keliling-keliling. Gak perlu ngurusin gereja begini, capek aku. Hari Minggu ini kalau saya 4 kali, 5 kali khotbah bisa. Bisa, 6 kali pun bisa. Gereja rela saya terlambat. Pak kita atur pokoknya Bapak 6 kali, nanti mobil yang puter, jemput sana puter. Saya bilang sorry. Saya bukan kejar satu orang. 1 minggu itu, puluhan juta itu bisa. Kalau saya mau dikontrak. Saya hitung-hitung. Minimal, paling jelek 150 juta tiap bulan saya dapat. Keliling-keliling. Dan saya tahu bagaimana mengatasi jemaat. Tidak boleh khotbah model kayak saya sekarang. Saya akan bikin supaya kalian happy, senang. Dan saya mampu. Saya bisa retorika. Saya bisa bermain emosi. Bagi saya itu sederhana. Saya mau main acting bisa. Tapi bersyukur saya pada Tuhan. Saya kadang-kadang pikir kenapa. Saya nyesel putusan itu. Tapi sisi lagi, enggak lah Tuhan benar. Nyesel, Tuhan benar. Tapi hanya waktu saya lihat hidup saya berjalan 1 tahun, 10 tahun. Benar kok Tuhan pelihara kami. Sehingga kadang-kadang kayak gak punya uang, tapi ada uang. Orang kalau sekilas melihat kita hidup cukup, ada mobil, ada rumah. Tapi mobil juga anugerah Tuhan. Bukan karena saya punya income cukup beli mobil gitu loh. Bukan income cukup beli rumah, ada aja. Ya, tapi kalau kalian ngasih, ya gak apa-apa. Nanti Tuhan pelihara juga, besok ada lagi. Selalu begitu. Sampai kadang-kadang saya suka jahat juga nih. Eh, si Anu nelpon mau ketemu gitu. Ada orang ini, oh duit nih. Bisa begitu tuh. Itulah jujurnya aku pendeta. Otak aku ini langsung, wah bakal duit nih, orang kaya yang manggil. Tapi kalau pulang suka malu aku. Memang gak dikasih duit, cuma nanya doang. Dan minta didoain. Is it true? Termasuk ke pelayanan. Pak Bingman, pelayanannya mau saya support. Saya cerita sama kalian satu janda, ya, biasa saja. Ya, satu ini orang kaya raya, jauh. Yang ini akhirnya bilang, Pak Bingman mau support. Oh puji Tuhan, ya atur saja bagaimana nanti Tuhan gerakan. Gerubuk masuk ke Mika itu 200 juta. Kaget saya. Karena saya bilang waktu dia bilang udah kirim, maaf jujur ya sejujur-jujurnya. Ya 2 juta, 5 juta, 10 juta udah bagus lah itu. Inilah otakku ini. Tahu-tahu 200 juta. Tapi waktu orang kaya itu yang nelpon bilang mau kirim, rasanya kan hebat banget ini ya. Wah pasti ini berapa ratus juta lah ini, kubayangkan lah begitu. Itu yang datang 2 juta. Saya rasa saya ditampar Tuhan. Kau pikir kau siapa? Pang-pang, aduh Tuhan nangis ya. Yes. Sejujur-jujurnya saudaraku. Itu sebab saya belajar. Waktu saya sakit, satu kawan mau support. Pak, you mesti check up ke Singapura. Saya bilang iya. Pak, pergi iya. Semua juga bilang pergi iya. Iya. Saya bilang iya terus. Itu 2009. Memang ya mestinya iya sih. Dokter juga bilang iya. Tapi iya. Kok gak jalan-jalan Pak? Akhirnya iya-iya nanti akan diatur. Dia telepon istri saya, bilang bapak dong saya kirim uang segini, pergi dong. Ah kalau itu kan lain judulnya ya. Karena memang selama ini gak pergi, gak ada uang, mau bagaimana. Hey, kalau cuma sarannya, taunya kita. Ini masalahnya kayak di kantong. Aku bukan tipe orang yang kuat berobat ke sana terus-terusan. Gak kuat saya, sorry aja. Habis itu dia telepon lagi saya, pak mau ngomong, pak saya udah bilang ibu begini-begini. Oke, kami akan atur waktu. Ya saya langsung reschedule semua untuk berangkat. Karena memang kondisi saya harus. Oke. Okay. Nah kemudian dia bilang begini lagi. Pak, uang segitu cukup gak? Saya jawab loh. Jangan tanya aku. Gak akan pernah kau dapatkan angka dari aku. Berapa uang yang dikirim aku pergi. Dengan segitu aku akan berobat. Kalau misalnya uang itu kurang, akan kupakai uangku, kucari-cari lah mana yang mau dijual, ya jual. Kalau udah sekalian berangkat gitu. Itulah prinsip saya. Tapi Tuhan menolong saya itu. Sehingga waktu dokter bilang, waduh gawat ini kan, mesti pakai balance di dalam jantung saya itu alat, kemungkinan mesti pasang. Cuma dokter bilang gak usah. Tapi teman saya udah ngomong, ada 3 kelompok sudah siapkan masing-masing 500 juta. Karena alatnya saja 450 juta. Alatnya tok. Ya. Untung gak dipasang, karena rasanya susah membayangkan itu. Aku duduk di mobil cuma 200 jutanya. Di dalam ini 450 gak kelihatan kan. Sayang banget rasanya itu. Ah Tuhan. Kalau naik mobil rasanya sesak napas itu kan. Ini kududukin 200 juta, ini di sini 450. Aduh gimana lah mau keluarkan ini. Kalau keluarkan mati pula awal lagi kan. Jadi gak jadi dipasang alat sinkronnya. Maksudnya dia bilang begini, belum gak apa-apa lah ini masih oke gitu. Tapi memang sudah tidak terlalu sinkron pompa jantung saya itu. Elektrik sama bagian jantung itu. Jadi ada bagian elektrik di bawah sama jantung kita. Nah itu ada sinkronisasi. Nah saudara-saudara, hari ini saya akan berdiri bilang, anak saya selesai semua kuliah. Gak pernah saya mengemis pada siapapun. Tapi maaf, kita di gereja ini, majelis mau gaji saya bingung. Yang diriin gereja ini saya. Bagaimana mau gaji Pak Bingman berapa? Stop, berapa uang kecil? Kasih kecil. Gak ada artinya gajiku itu untuk aku. Kebutuhan hidup hari-hari. Gak cukup. Tapi demi Tuhan yang hidup. Hari ini masih berdiri dan Tuhan tolong. Di Mika saya donatur. Di Pama saya donatur. Karena saya berani mendirikan, saya gak suka suruh orang mendukung, saya sendiri enggak. Bagi saya pantang. Soal banyak sedikit relatif. Berapa yang ada padaku kan? Berapa yang ada padamu ya kau kasih. Tapi hari ini saya bilang bisa loh. Itu sebab hari ini saya berani ngomong. Kalau mau 5 kali. Lebih kaya dari sekarang ini. Gak susah bagiku. Tinggal kurubah saja. Tetap aja aku pendeta. Tapi PKK tadi. Jadi gak ada waktu ngurusin lain-lain. Saya mesti konseling. Kalau orang lain saya konseling. Saya tinggal pasang red. Tapi saya punya prinsip. Pantang bagi saya. Terima uang konseling. Orang kalau konseling. Pak gak enak saya mau kasih bapak. Saya gak bisa. Itu komitmen saya. Terus ya kasih ke layasan. Kasih ke gereja. Itu kalau konseling. Nah, yang kedua, kalau ada orang sakit suruh minta doain. Pantang bagi saya. Ada orang rupanya karena dia dengar di RPK bukan jemaat kita. Minta didoakan keluarganya. Kita datang ya, kita bantu. Namanya sama Kristen. Lalu kita mau dikasih uang transport. Pak, kami bersyukurlah. Ya Pak, udahlah Pak, paling enggak kan Bapak udah datang. Sorry. Kalau aku datang karena aku anggap kalian saudaraku. Kalau aku saudaramu kok begini kan. Kan lucu ini kan doa. Kalau aku khotbah masih lain lagi. Hakku itu. Tapi saya gak akan mau doa urusan beginian. Kau mau gak diberkati? Ya mau Pak. Ya kau pegang uang itu. Kalau gak nanti gak jadi berkat ini. Dan saya bersyukur. Ya kemudian kita jalan. Satu pengalaman manis saya di Surabaya. Itu orang kaya raya lah itu. Pak Bingman nanti habis persekutuan mampir ya ke rumah. Anak saya itu resmiin rumahnya. Oh, ya udah datang lah. Berapa ribu meter itu rumah besarnya setengah mati. Anak masih muda, sampai saya guyon, hati-hati kalian nanti hilang di rumah ini. Banyak kali kamarnya, salah kamar nanti. Anak masih kecil-kecil. Habis ngobrol-ngobrol selesai. Kita doain dong, selesai doa-doa, kasih. Saya bilang sorry. Ya, saya dikasih ke tangan, saya tolak. Ya, amplopnya. Selesai kan? Pokoknya berkat kalian akan tidak banyak kalau aku terima-terima. Sorry. Kalau urusan besok-besok kau mau kasih aku uang nomor 5 itu. Tapi tolong jangan urusan beginian. Itu prinsip saya. Ya. Nah, saya jalan pulang. Jujur loh. Sejujur-jujurnya. Nyesel aku di mobil. Karena yang dikasih itu amplop tipis banget. Cek kan. Orang kaya kan gak mungkin nulis cek rumah segede gitu 1 juta ya. Paling gak 10 juta lah. Kupikirkan, cobalah aku terima tadi. Aduh Tuhan, aku salah kali. Sorry, ternyata 1 kali bisa, 2 kali. Tergantung kondisi, bergoda itu gila. Sampai hari ini, saya harus jujur. Saya gampang untuk bilang iya. Tapi kemudian bukan berarti iya, enggak. Terus langsung plong, tenang aja. Enggak juga. Maka kalau kau bilang bagaimana caranya, sepanjang hidupmu bergumul. tapi jangan pernah lakukan kesalahan dengan cara mengambil itu hanya untuk memperkaya diri kita. Enggak akan miskin kau karena itu. Percaya sama saya. Ya, dan yang terakhir, kaya enggak ada yang salah. Kalau mau kaya kau, anak Tuhan. Ini anak Tuhan, semua kalian pernah anak Tuhan kan ya? Halo? Enggak ada yang anak hantu sini ya? Pertanyaanku, anak Tuhan itu rajin apa malas? Alkitab bilang kalau malas belajar kau sama semut. Betul ya? Yang kedua, orang rajin pintar apa bodoh? Gak mungkin orang anak Tuhan itu bodoh. Pasti dia pintar, termasuk Alkitab. Jadi kalau kau agak bodoh Alkitab, ingat. Apalagi kalau malas, pendosa kau. Bawa pulang kalimat ayatku ini ya. Mungkin selama ini gak pernah kau dengar khotbah begitu. Kalau kau tidak mau belajar, ada waktunya, ada ininya. Tapi kau tidak mau belajar, mau mengerti Alkitab itu. Maaf ya, pendosa kau. Saya gak mampu. Siapa bilang kau yang belajar ngerti Alkitab? Aku pun gak. Anugerah Tuhan. Saya hari ini akan berdiri bilang, banyak orang bilang, Pak Taja ini kalau bisa jawab, saya pun kalau ditanya suka bingung. Habis pulang aku sendiri kurang-kurang mikir, pertanyaan itu tadi gak kuduga itu bisa kujawab. Aku pun bingung kalau mau jujur. Tuhan. Tapi saya juga bukan berarti diam saja lalu doa siang malam makan abu Alkitab. Enggak lah. Tetap belajar, belajar, belajar. Tuhan cerahkan, Tuhan cerahkan. Jadi belajar. Yang kedua, kalau orang rajin pintar, tanggung jawab apa enggak? Orang Kristen, anak Tuhan. Tanggung jawab, jangan enggak bertanggung jawab kau. Kecil pun itu kerjakan. Saya kemarin hampir kepleset. Gara-gara mau bikin-bikin bagus. Apa ini laptop ini? Jadi cari background beda-beda lah ceritanya kan begitu kan? Gak tahu apa yang kupencet, kacau balau semua. Aduh mah, aduh mah, aduh. Setengah tiga lewat lah aku baru tidur. Aduh gimana ini? Aduh gimana ini? Bingung. Sampai di sini ku tanya si Cahyono diperbaikinya. Gampang kali. Sampai ku bilang, Tuhan kenapa gak kau kirim orang ini tadi malam? Tapi jadi aku yang gak tidur, dia tidur. Belajar lagi. Tapi karena saya ada komit, seminar harus. Jadi saya siksa dalam tanda petik. Bukan cuma saya kerasin, saya siksa diriku ini kalau perlu. Terhadap apa yang aku harus tanggung jawab. Ya. Kemudian orang yang cinta Tuhan tahan banting gak? Murah hati gak? Oke. Menyenangkan gak dalam pergaulan? Kalau anak Tuhan kan perilakunya mesti menyenangkan kan? Sekarang mari kita rumusin. Anak Tuhan pasti rajin, pintar, jujur, tahan banting, murah hati, menyenangkan, tanggung jawab. Kira-kira orang seperti ini kerja berhasil apa enggak? Berhasil kan? Kalian berhasil apa enggak? Alah kau. Mungkin keberhasilanmu itu mestinya 10, tapi baru 5. Lihat dirimu. Saya sadar, yang saya bisa gapai sebetulnya kalau saya hitung-hitung bisa 9. Tapi baru 6, 7. Saya jengkel sama diri saya. Pengetahuanku bertambah cepat. Perubahan sikap hidupku, moralitas, dan lain-lainnya. Tidak seimbang dengan pengetahuanku. Saya berani bilang, banyak orang lihat saya banyak berubah. Banyak. Tetapi saya juga harus berani bicara. Tidak sebanyak pengetahuan yang kumiliki. Jadi saya marah lagi sama diri saya. Saya tidak pernah rasa perlu untuk tepuk dada. Terus lihat, lihat, dan nikmati terus. Dan terus bergumul. Saya berusaha jadi bapak yang baik. Enggak tentu selalu. Kadang-kadang saya bisa ngerti anak, kadang-kadang juga naik darah emosi karena alasan lah capek apa. Ada semua. Tapi kemudian pikir lagi, kan itu mestinya gak jadi alasan. Kelahi lagi dengan diri, susah loh. Gak gampang. Ya. Tetapi ada perubahan gak? Ada. Nah jadi lakukanlah ya. Jadi kalian semua kerjalah lebih serius, lebih sungguh, lebih rapi, lebih taktis, lebih bertanggung jawab. Visioner. Kalau kita ngeliat ke depan gereja mau kemana, begitulah kalian dalam usaha kalian. Percayalah. Tuhan akan berkati kalian. Apapun kau dosen, jangan lupa belajar. Dokter pun kau jangan lupa baca literatur ini itu. Baca semua. Mau tahu. Jangan kejebak rutinitas. Orang yang terjebak rutinitas itu yang paling bodoh. Akhirnya dia akan di situ terus dan gak pernah berkembang. Ya, saya akan close untuk mengatakan. Saya turun, kau mau tanya apa? Kita mau bicara sekuritas? Ayo. Kau bicara apa? Saham? Ayo. Asal-usul saham? Silakan. Kau mau bicara apa? Bank syariah? Ayo. Ya. Mau bicara apa? Politik? Silakan. Mau bicara marketing? Boleh. Kamu ajak saya ke pabrik untuk lihat layout kamu? Saya kasih minta ide? Boleh. Bapak tahu? Yes. Kau bicara sistem pembukaan kamu, lalu mungkin lihat ide ada bolong apa? Saya bisa. Kenapa? Karena tiap saya ketemu orang, saya ngobrol. Lu kerja di mana sekuritas? Sekuritas itu apa sih? Ya ngomong-ngomong. Oh gitu toh. Ya kita belajar kan? Jadi saya banyak tahu. Sehingga saya kalau ngomong dimanapun dengan siapapun, gak pusing saya. Ya, Jadi teman-teman lagi ngomong nih, mau bangun satu create usaha, mereka ngobrol. Saya ada situ, sorry ya Pak Pendeta, mungkin Bapak gak tahu ini, kita terpaksa ngomong. Gak apa-apa, gue kalau boleh ikut, gue ngomong, oh boleh-boleh Pak. Ya kita ngomong-ngomong, nyambung. Eh bener juga Pak. Saya ide kan lihat dari luar lebih mudah, melakoni lebih sulit loh. Saya sadar betul itu. Makanya jadi pendeta pun gak gampang. Maka kalau kawan-kawan bilang, Pak mesti gereja kita gini-gini. Kalau soal teorinya saya tahu semua. Selalu kesulitan kita manusia. Manusia tidak jadi mudah. Karena saya gak bisa ngerubah manusia seperti yang saya mau. Kalau radio kan enak ya. Gelombang 93, gelombang tinggal diputar. Kalau manusia gak bisa. Ngatur ruangan ini interior gampang. Ini mau taruh mana gampang. Saya cenderung perfeksionis. Saya tapi tidak kemudian bablas. Lalu tidak jadi realistis. Lakoni, nikmati. Ya, selamat berjuang. Semua kita berlomba ya. Jangan biarkan aku sendirian maju terus. Sama-sama kita maju sama-sama. Oke? Dan aku harap minggu depan kita ketemu, kalian sudah diangkat jadi ketua KPK ya. Yang satu jadi ini jadi itu, God, maju terus. Tapi ingat, bukan seberapa banyak uangmu. Itu gak penting. Seberapa banyak yang kau tolong dan kau lakukan melayani Tuhanmu. Itulah yang penting. Untuk itulah uang Tuhan berikan kepadamu. Untuk itulah keberhasilan Tuhan berikan kepadamu. Selamat berjuang, maju terus, create, belajar, jangan berhenti. Jangan pernah menyerah. Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita di tempat kita masing-masing. Paling tidak, jadilah the best. Pak, saya cuma office boy, sorry. Siapa yang suruh kau jadi manager? Bukan itu berarti Kristen. Office boy, tapi di antara office boy kau yang the best. Best of the best office boy siapa? Anak Tuhan. Itulah maksudnya. Jadi bukan berarti anak Tuhan jadi raja. Enggak. Kalau semua jadi presiden, kasihan negara ini. Enggak ada rakyatnya nanti. Tapi kalau kau pendeta, pendeta best of the best. Kalau kau manager, manager best of the best. Begitu loh. Paling tidak di lingkar mana kau ada. Nah ukur dirimu. Sudah di situ belum? Belum. Ada yang lebih bagus? Ada. Ayo berjuang lagi. Tuhan menolong. Selamat menemukan bahagia hidupmu. Kita berdoa.